Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimukumullah, melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya al-imam al-hafidh Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada pernyataan beliau, qala wa anshadani Ali ibn Muhammad al-Bassami atau sudah ini ya? Sudah ya? Mungkin qala Abu Hatim sekarang. Naam. Qala Abu Hatim rahimahullah, wa inna min syiamil aqil al-hilm was-samt wal-waqar was-sakinah wal-wafa wal-badhl wal-hikmah والعلم والورع والعدل والقوة والحزم والقياسة والتمييز وحسن السمت والتواضع والعفو والإغضاء والتعفف والإحسان. Setelah beliau banyak menyebutkan ciri-ciri ahmak, beliau banyak jelaskan sifat-sifat orang dungu, orang jahil, ahmak. Telah lalu banyak yang beliau sampaikan. Sekarang beliau menjelaskan syimah. Syiam artinya karakter atau sifat ciri orang yang berakal, lawan ahmak. Yani kalau kamu tidak ingin jadi ahmak, maka milikilah sifat-sifat ini. Hiasi dirimu dengan sifat-sifat ini, karena sifat ini enggak akan ada pada ahmak. Pada orang dungu, orang jahil enggak akan ada. Yang pertama beliau sebutkan al-hilm. Al-hilm, santun, halim orangnya, disebutkan seperti diriwayatkan dari Ali, laisal khair an yakthur maluka wa waladuka. Kebaikan itu bukan saat banyaknya hartamu, banyaknya anak keturunanmu. Walakinnal khair an yakthur ilmuka wa ya'dhuma hilmuka. Tapi khair, hakikat kebaikan padamu adalah saat semakin bertambah ilmumu dan besar atau banyak hilmu. Hilm ini, al-hilm, kesantunan kamu semakin besar, semakin kuat. Ilmumu banyak, tentu yang diamalkan ilmu nafi', dan sifat hilm besar padamu. Wa alla tubahiyan nas bi ibadatika. Dan termasuk kebaikan pula, kata Ali, dengan kamu tidak membanggakan kepada orang lain ibadahmu kepada Allah. Wa bukan kamu banggakan kebaikan kamu, ibadah-ibadah dan ketaatan yang kamu lakukan. Wa kama yuqal, dan seperti mereka sebutkan, anta ma haddatsan nasu anka, dirimu, ini hakikat dirimu adalah yang orang bicarakan tentang kamu. Ini apa yang orang katakan, itu yang orang kenal, yang orang tahu dari kamu, itu yang mereka dengar, itu yang mereka saksikan, itu yang mereka alami. Kalau kamu memang orang khayyir, orang baik, orang berakal, orang bijak, ya itu yang akan orang katakan, oh fulan masya Allah, fulan begini. Kamu akan dipuji orang. Kalau kamu ingin tahu siapa kamu, ya dengar apa yang orang katakan. Misalnya keberanian, gak perlu kamu yang kowar-kowar gitu. Kamu banggakan, aku pemberani, aku ini. Bukan, tapi yang orang katakan, fulan, fulan itu ma'ruf, pemberani dia, syaja'an. Karena mereka tahu mungkin kasus demi kasus dilewati, masalah demi masalah, kejadian ini, kejadian itu. Mereka tahu siapa kamu, bagaimana peran kamu di situ, fulan pemberani. Kamu derma misalnya, suka membantu, karim. Ya itu yang orang tahu, maka orang katakan fulan karim. Wahakadha. Orang adalah yang dibicarakan orang tentang kamu, bukan yang kamu banggakan tentang dirimu, percuma. Sementara orang tidak mengetahui itu pada dirimu, ya sia-sia, cuman bangga-bangga ini itu. Tapi bukan itu kenyataannya. Itu pula yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu ta'ala an, juga dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, ta'allamul ilm wa ta'allamu lil ilmi sakinata wal hilm, pelajari olehmu ilmu, belajar ilmu, dan pelajari pula untuk ilmu itu sakinah. Artinya hiasi ilmu yang kamu pelajari itu dengan sakinah. Hendaknya ada pada dirimu sakinah. Orangnya tenang, berwibawa, hilm, santun. Karena dengan itu sesuai dengan ilmu yang kamu pelajari, akan rusak ilmu itu, nilainya jatuh. Kalaupun banyak ilmumu, tapi kamu gak ada sakinahnya, gak ada hilmnya, orang akan cela. Apa fulan itu? Katanya nyantri, katanya talibul ilm, katanya alim. Tapi lihat uraan, teriak sana, teriak sini. Layaknya orang pasar, kalimat-kalimat yang diucapkan gak pantas. Gak ada sakinahnya, gak menunjukkan kalau dia orang berilmu. Makanya kata Umar, hiasi ilmu itu dengan sakinah, ketenangan, kewibawaan dan hilm, santun, berakhlak dan beradab mulia. Disebutkan pula oleh Muawiyah radhiyallahu ta'ala an, la yablughul abdu mablagh ar-ra'i hatta yaghliba hilmuhu jahlah. Seorang hamba tidak akan mencapai derajat ar-ra'i. Ini sahibur ra'i, orang yang matang fikirannya, matang akalnya. Dia gak akan sampai ke sana sampai benar-benar dia bisa lebih mengunggulkan hilmnya daripada kejahilannya. Kesantunan dia harus lebih kuat, lebih menonjol daripada kejahilannya. Sebelum itu dia capek, enggak akan dia menjadi sahibur ra'i. Wa sabruhu syahwata, juga dia harus lebih mengunggulkan kesabarannya di atas syahwatnya. Ya, harus dia kalahkan syahwat itu, harus dia kekang dengan kesabarannya. Syahwatnya mungkin menuntut ini itu, untuk dia mengucapkan ini, untuk dia perbuat itu. Tapi kesabaran dia menahan agar itu tidak dia ucap, agar itu tidak dia lakukan. Saat itu dia sahibur ra'i. Sebelum itu tetap saja dia orang yang rendah, selama kesabarannya belum bisa mengalahkan syahwatnya. Wala yablughu dzalik illa biquwwatil hilm, kata Muawiyah, dan semua itu akan sulit bagi dia kecuali dengan kekuatan hilm. Kesantunan dia harus kuat. Sifat hilm ini harus kuat padanya. Makanya Amr ibn al-Ahdam saat ditanya rahimahullah, ayur rijal asja, siapa sih orang paling pemberani itu? Syaja', paling beraninya orang. Karena syaja'ah terpuji. Cuman definisinya yang menjadi perdebatan atau perselisihan orang. Siapa orang yang pemberani? Orang menafsirkan dengan banyak tafsiran gitu. Yang jahil misalnya mengatakan yang berani itu yang berani ngebut di jalanan misalnya dengan kecepatan tinggi. Wah, berani itu orang, masya Allah. Jahil miskin. Yang jahil itu berani ganggu orang. Yang berani itu seorang macam-macam menafsirkan. Masakin, wala mereka faham apa hakikat keberanian itu. Maka kata Amr ibn al-Ahdam, man radda jahlahu bihilmi, orang paling berani itu yang bisa mengalahkan kejahilannya dengan kesantunannya. Dia tundukkan, dia kalahkan kejahilan dia dengan kesantunannya. Ada asja'un nas, paling beraninya orang. Qala fa ayyur rijal askha, kemudian beliau ditanya, lalu siapa orang paling derma, sakhi, paling royalnya orang, paling lomannya orang? Qala man badala dunya li salihi dini, kata Amr, orang yang paling derma, paling karim, paling khoyir adalah yang mau mengorbankan dunianya untuk kepentingan agamanya. Demi keselamatan agama dia, demi kebaikan agamanya, imannya, dia rela mengorbankan dunianya. Enggak masalah bagi dia kalaupun dia rugi dunia. Entah itu hartanya, entah itu jabatannya jadi taruhan, entah itu ya ini dunianya. Selama yang terpenting bagi dia agamanya selamat, terselamatkan iman dan akidahnya. pernah ditanyakan kepada Arabah ibni Aus, ya ini ya disebut memimpin, disenangi oleh kaumnya, dimuliakan oleh mereka. Maka ditanya suatu ketika, dengan apa, yani bagaimana engkau bisa memimpin sedemikian rupa, disenangi, disegani, dimuliakan oleh kaummu? Dia jawab, kuntu ahlum anjahilihim. Kalau menghadapi orang jahil, aku santun, aku sabari, aku. Ini tidak dibalas dengan kejahilan serupa. Orang berbuat jahil tidak dihadapi dengan kejahilan yang lain, tapi dengan kesantunan. Dan itu sekali, dua kali, tiga kali, orang kan melihat, menilai. Karena itu dia jadi terangkat dan mulia di kaumnya. Menghadapi yang jahil dengan hilm. Wa u'ti sa'ilahum. Juga kalau orang meminta, ya aku beri selama aku punya. Yang bisa aku berikan, aku berikan. Kan orang juga menilai, ini orang karim, orang derma, ini orang baik, suka memberi, ringan tangannya. Wa as'afi hawa ijihim. Dan aku berupaya membantu hajat mereka. Ini orang punya hajat, punya kepentingan, keperluan apa begitu. Ya aku bantu semampuku sampai kepentingan itu bisa terselesaikan. Bisa selesai dengan baik. Orang kan senang, terbantu karena jasa dia. Maka dengan itu aku memimpin mereka, dimuliakan oleh mereka. Kalau engkau, kata Arabah, engkau lakukan lebih baik dari aku, ya engkau akan lebih mulia dari aku. Dalam tadi, menghadapi orang jahil kamu semakin hilm, orang minta kamu beri, orang punya hajat kamu bantu. Semakin kamu kuat dalam tiga perkara ini, kamu akan semakin lebih mulia dari aku bahkan. Akan disenangi orang, akan dipercaya orang untuk memimpin mereka, untuk ini layak gitu. Orang melihat, istahil, ini orang layak memimpin, dipercaya untuk memimpin, seperti itu sifatnya. Tapi kalau ini lemah, berkurang, ya akan berkurang kepercayaan mereka juga padamu. Orang jahil kamu balas dengan kejahilan. Sedikit-sedikit kamu emosi, karena hilm juga ditafsirkan lawan dari ghadab, emosional, pemarah, sumbu pendek. Kalau urusan sepele, urusan kecil, kamu cepat marah, ngamuk, ini itu, gak sesuai dengan emosimu, masalah yang menjadi pemicunya. Ya gak akan mimpin kamu seperti itu, orang gak akan percaya. Gak akan mempercayakan kepemimpinan itu kepadamu. Orang Arab bahkan dari dulu awam pun mengatakan, lan yanalal ula man kana fi tab'ihil ghadabu. Gak akan mencapai derajat tinggi orang yang dalam tabiatnya pemarah. Gampang meletup, gampang meletup-letup. Nanti belakangan dia nyesal, oh keliru, ternyata enggak. Sudah enggak akan bisa mimpin. Enggak akan kamu disegani orang. Kamu kira dengan marah-marah kemudian orang segan, takut sama kamu. Semakin jatuh kamu di mata orang. Ala kulli hal, itu yang mereka sebutkan tentang sifat-sifat hilm. Makanya dianjurkan untuk orang itu selalu menjaga hilmnya, sifat orang yang berakal, hilm, santun, sabar, tidak pemarah, sifat orang berakal. Wasamt, yang kedua samt, ini banyak diam, tidak bicara kecuali yang memang penting, memang berguna, bermanfaat, ya kamu bicara. Kalau enggak ada gunanya kamu bicara, kamu aksan diam. Itu sifat orang berakal. Walwaqar, dan kewibawaan. Berwibawa karena ilmu kamu, karena akhlak kamu, karena hilm kamu. Menumbuhkan wibawa pada dirimu. Wasakinah, tadi sakinah, ketenangan pada dirimu ada, tidak uraan, layaknya orang awam, orang pasar, orang ini gak cocok dengan orang yang berakal, apalagi orang berilmu. Yang sesuai dengan mereka sakinah, karena itu hiasannya ilmu. Kamu lihat para ulama, a'imah, mana ada yang urakan, uraan, untuk ngomong bicaranya teriak-teriak, sesuatu yang gak ada gunanya, bengak-bengok ini itu. Pernah kamu dengar bin Baz seperti itu, Utsaimin, pernah seperti itu? Yang ada mereka santun, sakinah, tenang, wibawa. Itu sifat ilmu. Wal wafa, kemudian wafa, sifat yang dimiliki orang berakal. Wafa itu kesetiaan. Setia. Disebutkan kesetiaan itu ya orang yang selalu bersama kamu, dalam artian persahabatan dia denganmu tidak menunggu atau melihat kondisi kamu. Saat kamu di atas, dia mau nempel sama kamu, dekat. Saat kamu jatuh di bawah, udah ditinggal kamu, gak setia. Saat kamu senang, wah, dia bersama kamu. Saat kamu susah, dia tinggalkan kamu. Wafa membuat orangnya setia. Kamu susah, ya dia bantu. Kamu senang, dia ikut senang. Kamu terzolimi, dia bela. Kamu zolim, dia cegah kamu dari kezolimannya, kezoliman kamu. Setia. Bukan berarti makna kesetiaan kamu zalim pun dibela-bela dalam kedzalimanmu. Seperti yang Rasulullah katakan, cegah dia dari kedzalimannya. Ada juga yang mengatakan wafa, kesetiaan itu bukan seperti yang kamu lihat di depan mata, tetapi saat di belakang kamu, seperti apa dia. Saat masih menjaga kamu, menghormati kamu, menjaga nama baik kamu, itu setia. Kalau ada orang yang misalnya bicara jelek tentang kamu, dia bela. Kamu dia bela. Enggak demikian. Fulan, Masya Allah, yang kita tahu, dia baik, Masya Allah, khair. Kamu saja mungkin yang salah faham. Kamu mungkin yang tergesa-gesa begini. Intinya kamu dibela di belakangmu, itu setia. Ya, saat memang itu benar, memang layak kamu dibela. Al-Muhim itu wafa. Wal-Badl, Yang keenam al-badhl. Al-badhl memberi atau ini yang bisa kamu berikan, kamu berikan terlebih kepada saudaramu yang membutuhkan bantuan, harta atau semisalnya. Makanya diperumpamakan itu seperti nada, badlun nada. Nada itu embun. Embun saat pagi kan enak kamu lihat, sejuk, dingin, segar. Ya layaknya bantuan membuat orang senang, segar, bahagia. Karena kalau lawan dari itu jafa, kering. Ala kulli hal badl. Kamu bantu saudara kamu terlebih saat dia memang butuh bantuan itu, sifat orang berakal. Wal hikmah, yang ketujuh hikmah. Kamu letakkan segala sesuatu pada tempatnya, kamu bijak dalam berbicara, dalam bertindak sesuai dengan akal dan hikmah. Enggak ngawur, tidak gegabah, tidak toish, karena itu lawan dari hikmah. Toish itu amburadul, berantakan, bicara asal bicara, berbuat semaunya, apa yang mau dia lakukan dia lakukan, enggak ngitung, enggak nimbang sisi maslahatnya, mafsadahnya, untung ruginya, dia enggak ngitung semua itu. Toish. Apa yang mau dia lakukan dia lakukan, mau dia katakan apa dia katakan. Ada toish. Akhirnya banyak menimbulkan kerusakan, banyak memancing keributan. Toish, enggak hikmah. Wal ilm, yang kedelapan ilmu. Karena itu juga hiasan akal, ilmu syar'i dari Quran dan Sunnah. Yang kesembilan wara', dan wara' dengan kamu tinggalkan sesuatu yang semula itu tidak ada apa-apanya, tidak ada larangannya atau yang tercela di situ, khawatir kalau itu ada apa-apanya, khawatir kalau itu ada sesuatu yang merugikan agamamu, wara'. Ya, seperti saat Hasan atau Husain melihat kurma di bawah jatuh, dia ambil dia makan. Kurma jatuh, maka dikeluarkan oleh Rasulullah SAW dari mulutnya, suruh dimuntahkan. Karena Rasulullah wara', imam orang-orang yang wara', bahkan karena Rasulullah khawatir kalau kurma itu kurma sodakoh jatuh dari Baitul Mal saat dikirim ke sana misalnya, sementara bagi beliau dan keluarganya haram itu sodakoh. Nah itu wara'. Ya mungkin orang berkata belum tentu, ya mungkin belum tentu, tapi itulah wara'. Khawatir kamu terkena bahayanya, walaupun belum jelas ke sana, wara' kamu tinggalkan. Wal adl, yang ke-10, adil dalam berkata, adil dalam berbuat, adil dalam berhukum. Ini saat menghukumi, memvonis, adil apa adanya, tidak berlebihan, tidak mengada-ngada, tidak kamu paksakan, adil. Ya memang itu ucapan fulan, memang itu perbuatan fulan, dengan itu engkau hukumi, dia berbuat begini, dia ucapkan ini. Nah, tidak ada sesuatu yang kamu lebih-lebihkan atau kamu tambah-tambahi. Wal quwwah dan kuat, terutama kekuatan maknawi, kekuatan iman, dan masuk di dalamnya kekuatan fisik, karena bagus. Makanya Rasul katakan al mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah, walaupun keduanya baik. Kekuatan di situ berkaitan dengan iman al mu'min al qawi. Kekuatan sebagai sifat mukmin berkaitan dengan imannya. Maka kekuatan di situ lebih kekuatan iman. Naam, kekuatan fisik masuk di dalamnya, tapi segala-galanya dan yang terpenting kekuatan iman. Makanya di dalam kebaikan, di dalam ibadah, ketaatan, itu yang menentukan. Kamu lihat orang tua, mungkin bahkan jalannya pincang karena sakit, karena apalah udurnya orang tua, tapi semangat jalan, rumahnya jauh mungkin, datang ke masjid, ya karena iman. Sementara yang ini muda belia, suruh sepak bola 2 jam, ahlan wa sahlan, gak akan ngeluh, tapi malas untuk ke masjid 5 waktu. Yang membedakan imannya memang. Kalau fisik, masya Allah, yang muda ini naik turun gunung mungkin dia kuat, gak ngos-ngosan, suruh ke masjid. Itu yang membedakan. Makanya kekuatan iman itu yang segalanya. Walhazm dan alhazm. Alhazm adalah jaudatul ra'i, pemikiran yang terbagus. Ini saat kamu memilih sesuatu, itu memang pilihan terbaik, itu yang kamu ambil. Hazm, yang disebut orangnya hazim dalam memimpin, dalam menghitung sesuatu, dalam memilih. Saat kamu pilih ini, yaitu memang ro'yu yang hazim, ro'yu yang terbaik. Atau ditafsirkan juga al-hazm itu kekangnya atau kuatnya ikatan. Kamu kumpulkan sesuatu dan kamu ikat rapat. Ya layaknya misalnya barang kamu taruh di gelangsi, karung atau kardus, kemudian kamu ikat, kamu lakban. Kan aman barang itu di situ, enggak berserakan, enggak kececeran kesana kemari. Nah itu hazm. Artinya dalam urusan kamu, kamu seperti itu. Gak ada masalah kamu yang nanti kececeran, yang itu belum selesai, yang itu rusak, yang ini gak karuan, yang itu jadi masalah, yang ini, karena gak diikat dengan baik, tidak diatur dengan kuat. Hazim orangnya gak akan seperti itu. Semua urusan dia rapi dan terikat kuat, aman, gak berserakan. Itu sifat akil, hazm. Wal kayasah atau qiyasah, kecerdasan, kayis. Ya dibutuhkan, orangnya harus cerdas dalam segala hal. Dan itu penting untuk cerdas. Agar orang terselamatkan dari hal-hal yang mungkin akan memalukan, hal-hal yang ini butuh kecerdasan. Nah, ala kulli hal, banyak contoh bagaimana Kecerdasan itu menyelamatkan orang, menjaga kewibawaan dan kehormatan seseorang. Misalnya, dan itu pernah diungkapkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah, orang hadarim, kata Syekh, orang Hadramut itu cerdas, kata beliau. Salah satu bentuk kecerdasan mereka, kalau di majelis misalnya ada seseorang yang mau bicara sesuatu, menyampaikan yang itu enggak pantas untuk dia sampaikan, enggak layak untuk didengar banyak orang. Tapi bagaimana caranya? Kalau kamu katakan skut, diem, kayaknya di majelis kan paham. Kenapa kok disuruh diam ini? Ada apa? Ini tambah curiga gitu. Tapi dibiarkan juga enggak baik, nanti memalukan atau aib begitu. Nah, di sini dituntut kecerdasan. Mereka salah satu yang terbiasa mereka lakukan, yang di majelis gak akan paham kecuali mereka yang dari Hadramut. Dan itu sempat ditanyakan oleh Syekh ke murid-muridnya. Muridnya kan banyak, yang dari sana, dari Sudan, dari utara, Yaman utara. Walhasil banyak, beliau tanyakan, siapa yang bisa mengartikan atau mengikrobkan salmin akalat tamr? Mana Syekh? Fadhal. Salmin mubtada akala fi'il madhi tamr maf'ul gini. Irobnya dengan detail. Salah, kata Syekh. Loh, ya Syekh, itu yang kita pelajari selama ini. Salah, siapa yang bisa yang lain? Ana ya Syekh? Fadhal. Salmin mubtada gini. Dengan Rob yang ma'ruf. Kata saya salah semua, kata beliau. Sambil ketawa beliau. Lalu beliau katakan, itu istilah kecerdasan orang Hadramut. Itu singkatan dari uskut. Kan sin, kaf, ta. Salmin, akalat damer. Sekilas kan berarti salmin makan korma. Yang di majelis gak paham apa salmin makan korma. Yang mereka katakan itu, yang tadi misalnya mau ada yang mau bocorkan sesuatu, mau bicara, dia kasih isyarat, salmin akalat damer. Ya, ini maknanya dia faham, uskut, diem. Jangan kamu angkat masalah ini, jangan kamu bicarakan. Udah, dia akan diem. Ini majlis faham, gak ada yang ngerti. Tapi kalau kamu katakan, uskut, kan curiga orang, kenapa kok disuruh diam, ada apa ini? Al-Mu'im itu contoh saja, kecerdasan. Orang bisa keluar dari problem, orang bisa keluar dari masalah tanpa menimbulkan masalah. Cerdas. What the means? Hadirin banyak contoh-contoh yang serupa itu. Di antara mereka juga kakek-kakek kita dulu biasanya mengibaratkan kebohongan atau semacam itulah, itu dengan istilah Awud bin Ja'far. Ini misalnya kamu kerja sama seseorang di toko, ada pembeli misalnya beli barang, ini berapa? Kamu bilang 1 juta. Dia nawar kan 600 ribu. Kamu mengatakan, "Oh, gak boleh." Tapi ini orang awam tentunya ya. Gak boleh 600, Pak. Modalnya aja gak sampai segitu. Gak boleh segitu modalnya. Teman kamu tahu, loh, ini modalnya cuma 300 kok. Kan dia bakal mau corken, 600 sudah banyak untungnya. Mungkin kamu bilang modalnya gak sampai segitu. Kan dia dorong untuk bicara itu. Saat seperti itu kadang mereka katakan itu Awad bin Ja'far. Ini artinya ini dusta dalam perdagangan gitu, supaya dapat untung banyak. Ya, kecerdasan walaupun dalam tanda kutip bukan sesuatu yang terpuji, tapi contoh saja bagaimana kecerdasan mereka. Ala kulli hal, wa tamyiz, tamyiz membedakan, pandai untuk membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang maslahat, mana yang mafsadah, mana yang perlu kamu lakukan, mana yang tidak. Wa husnus samt, dan nama yang baik. Samt itu nama, artinya yang orang kenal tentang kamu itu kebaikan. Yang orang dengar tentang kamu itu samt, wibawa kamu atau nama kamu yang ada dikenal orang baik. Fulan masya Allah baik, begini khoyir, taat, soleh, begini. Itu yang orang kenal. Karena kalau lawannya berarti ahmak orangnya. Kefulan, orang yang orang tahu jelek ini orang ini. Wah, suka nipu dia, urakan dia, begini dia, gak ada akhlaknya. Itu samt sayyi, nama yang buruk di mata orang. Wa tawadhu, dan juga tawadhu, saat kamu tidak menganggap dirimu lebih dari yang lain, kamu tidak menganggap rendah orang lain. Bahkan kalaupun kamu pantas untuk itu, pantas untuk lebih dari mereka, tapi kamu tidak lakukan, tidak kamu banggakan. Makanya kata Imam Yahya Ibnu Ma'in rahimahullah, dan beliau sahabat akrab dengan Imam Ahmad dan partnernya semenjak lama, kata Imam Yahya Ibn Ma'in rahimahullah tentang Imam Ahmad, rahimahullah Ahmad sahibnahu khamsina sana walam yaftakhir alaina bishay ala ma fihi minal khair. Allah rahmati Ahmad, yani Imam Ahmad bin Hanbal, 50 tahun kami berteman, bukan waktu yang sebentar, bukan 5 tahun, 50 tahun. Tidak pernah sekalipun dia banggakan dirinya atas kami, padahal terlalu banyak jasa-jasanya kepada kami. Tapi enggak pernah. Imam Ahmadnya tawadhu, seakan enggak ada apa-apa, seperti sama, enggak lebih dari yang lain, rahimahullah. Ya seperti tadi, yang menilai orang, karena itu yang mereka rasakan. 50 tahun dan banyak sekali jasa Imam Ahmad. Ya jasa ilmunya, ya jasa kebaikannya, ini itu. 50 tahun tidak pernah membanggakan kepada kami, kata Yahya. Hatta termasuk fitnah khulqul Quran. Dan Imam Yahya bin Ma'in termasuk yang menjawab kalau Quran itu makhluk. Ya tentunya dengan takwil, bukan karena keyakinan dan akidahnya, akidah beliau, akidah ahlu sunnah, Imam Yahya. Tapi ya orang macam-macam, karena takut, karena situasi memang banyak yang dipenjara, banyak yang disiksa, banyak yang dibunuh. Jadi beliau memilih untuk itu, tapi itu enggak diridhai oleh Imam Ahmad. Walhasil, saat itu dikenang oleh Imam Yahya Ibnu Ma'in, itu yang beliau katakan, 50 tahun kami berteman dengan Imam Ahmad, tidak pernah membanggakan dirinya atas kami. Ala ma fihi minal khair, padahal terlalu banyak kebaikan-kebaikan Ahmad terhadap kami. Rahimahumullah salaf. Wal'afu, dan memaafkan. Wal'ighdha, serupa seperti memaafkan. Ighdha itu tidak menganggap, Ini seakan kamu anggap dia enggak pernah berbuat salah padamu. Kamu berpaling darinya. Dalam artian enggak kamu hitung sebagai kesalahan dia. Wa ta'affuf, dan menjaga kehormatan diri. Walaupun kamu butuh, kamu perlu, tidak kamu tampakkan itu kepada orang lain, tidak kamu sampaikan kepada mereka, demi menjaga kehormatan dirimu, iffah. Disebutkan di beberapa riwayat, ada yang menyebutkan tentang kisah Imam Bukhari rahimahullah. Ini saat dalam perjalanan suatu ketika di kapal begitu, berhasil dekat dengan seseorang. Ya karena kedekatan dan ini, Imam Bukhari menunjukkan padanya, aku bawa ini itu perbekalan beliau termasuk uang cukup banyak. Ya karena beliau lama rihlah kan, cari hadis kesana kemari. Beliau bawa bekal cukup banyak, sekian dinar. Gampangannya sekarang misalnya 50 juta misalnya. Di tempat apa, tas atau tempat kulit begitu. Jadi ini orang ternyata khianat. Dia manfaatkan itu. Setelah beberapa hari dia umumkan di kapal, siapa yang nemukan dompetku tempat dari kulit isinya 50 juta kalau sekarang misalnya. Kehilangan uang. Aku cari nanti kalau ada Imam Bukhari, kan Imam Bukhari yang tertuduh akhirnya. Khianatnya ini, orang jahatnya. Kayak aku kehilangan dompet itu bekalku satu-satunya, enggak ada lagi. Cari, bongkar masing-masing penumpang termasuk Imam Bukhari enggak ada. Enggak ditemukan. Walhasil sampai kapal itu mendarat, menepi di satu pantai. Orang ini keheranan dan penasaran, tanya ke Bukhari, kamu kemanakan uangmu? Kata Imam Bukhari, kamu kira aku akan menghancurkan kehormatanku hanya karena masalah uang sekian dinar? Aku buang ke laut. Ini saat orang ini teriak-teriak tadi, dibuang oleh Imam Bukhari. Ini kalau tidak, kamu bayangkan posisi seperti itu. Misalnya ketahuan, ini ada 50 juta, Bukhari maling, Bukhari pencuri, Bukhari begini. Hancur ke harga diri, iffah, kehormatan. Dibuang oleh Bukhari ke laut. Selesai. Allah alam benar atau tidak kisah itu, tapi disebutkan oleh sebagian yang membawakan biografi beliau demikian. Ala kulli hal, itu ta'affuf, kehormatan diri, dan ihsan, berbuat baik kepada orang. Fa'idha wufiqal mar'u li suhbatil aqil, falyashud biyadaihi bihi wala yuzayiluhu alal ahwali kulliha. Maka orang kalau mendapat taufik berteman, ditunjukkan kepada orang yang berakal, sudah pegangi. Kalau kamu tahu sifat-sifat orang berakal tadi seperti ini, orang-orang yang punya sifat seperti itu kamu dapati ada pada temanmu, pertahankan dia erat-erat. Jangan kamu lepas, jangan kamu tinggalkan dalam kondisi apapun. Selama dia istiqomah dalam ketaatannya, dalam khair. Wal wajib alal aqil alla yashab bihilatin man la yastafidu minhu khaira. Dan yang wajib pula orang berakal untuk tidak menemani atau tidak berteman dengan orang yang tidak bisa dia dapati kebaikan darinya. Kalau kamu tahu temanmu ini kamu enggak dapati kebaikan darinya, hanya kejelekan, hanya mafsadah, hanya madharat, tinggalkan. Tapi beliau sebutkan di sini bihilah. Artinya kamu lakukan itu bagaimana menghindar dengan baik. Bagaimana dia tidak sampai merasa kamu sampai ke tujuan tanpa menggores orang lain. Istilahnya main cantik. Bagaimana kamu main cantik menghindar dari orang ini, karena kamu gak dapat kebaikan darinya. Orang yang kamu gak bisa dapati kebaikan darinya, hindari dengan main cantik. Enggak perlu kamu tunjukkan vulgar kepadanya. Aku enggak mau sama kamu. Kamu jelek, kamu enggak perlu. Menghindarlah dengan cara baik dan main cantik. Qala rahimahullah, wa laqad amba'ana Muhammad ibn Mahmud ibn Adi An-Nasawi, qala haddatsana Ali ibn Sa'id ibn Jarir, qala sami'tu Ahmad ibn Hanbal yaqul, kata Imam Ahmad, ukhbirtu an Malik ibn Dinar, aku dikabarkan tentang Malik bin Dinar, qala, beliau katakan, marartu bi rahib fi sum'atihi, aku pernah melewati seorang ahli ibadah di tempat ibadahnya, sum'ah, fanadaituhu, aku panggil, fa asyrafa alayya, dan dia mendekat padaku, fa kallamani wa kallamtuhu, kami bicara, aku bicara ke dia, dia bicara padaku, ini itu, fa qala li fi ma yaqul, termasuk nasihat yang dia sampaikan padaku, kata Malik bin Dinar, idza stata'ta an taj'ala fi ma bainak wa bainad dunya ha'itan min hadid fa'al, kalau kamu bisa lakukan, jadikan antara kamu dengan dunia tembok dari besi, memisahkan kamu dari dunia. Artinya jangan kamu tergiur, tertipu dengan dunia. Jadikan dunia itu di tanganmu, bukan di hatimu, sehingga tidak melalaikan kamu dari akhirat kamu. Dunia tidak membuat kamu berani melanggar syariat agamamu. Itu yang dimaksud, bukan meninggalkan sama sekali. Wa iyyaka wa kullu jalis la tastafidu minhu khaira, dan hati-hati kamu, kata si rahib ini. Ini nasihat, mau'idzah. Jauhi oleh kamu setiap teman yang kamu enggak dapati kebaikan darinya. Fala tujalishu qariban kana aw ba'ida, jangan kamu berteman dengannya, baik itu teman dekat, teman akrab, ataupun teman jauh, teman dengan jarak misalnya. Al-muhim, yang enggak ada gunanya bagi kamu, tinggalkan, jauhi. Itu yang terbaik bagi kamu. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.